Papa cera kayo sa ika taruaka ladi para para makan papera biar sondor ika ibu dan bapa punyalah biara. Sungguh manis bawang lesio, ibu bapak punya latiara. Beta tak lupa waktu beta kecil selalu di pangkuan ibu bapak. Sungguh manis lawang lesio, ibu bapak punya lapiara. Beta tak lupa waktu beta kecil selalu di pangkuan ibu bapak. Selalu di pangkuan